Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia nikmat dari Allah yang kita rasakan saat ini, karunia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana tadi sudah disampaikan Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsus Sadisa Asyar, pelajaran ke-16. Dan di pelajaran ke-16 ini alhamdulillah sudah kita baca beberapa latihan, dan insyaallah pada malam ini kita akan sedikit mengulang kembali ad-darsu atau at-tamrin as-sadis, latihan ke-6, terkait dengan al-alwan, warna-warna. Sebelum kita masuk ke pembahasan di at-tamrin as-sadis, sebelumnya di At-Tamrin Al-Khamis sudah kita bahas bahwa yang pertama al-alwan, warna-warna yang disebutkan di sini semuanya adalah mamnu' minas sarf. Seperti misalnya di latihan kelima kita bisa lihat ada qalamun ahmaru, pena berwarna merah. Di sini kita lihat kalimat ahmaru. Waalaikumsalam. Di sini kalimat ahmaru mamnu' minas sarf, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh qalamun ahmarun. Khata, salah. Kita katakan qalamun ahmaru. Kemudian ahmaru ini mudzakkar. Muannats daripada ahmaru adalah hamra'u. Dan kedua-duanya, baik bentuk mudzakkar maupun bentuk muannatsnya, sama-sama mamnu' minas sarf, tidak boleh ditanwin. Ahmaru muannatsnya hamra'u, tidak boleh hamra'un. Dan ini sudah kita jelaskan bagaimana penggunaan muzakkar dan muannats, kapan kita letakkan untuk muzakkar dan mana kapan untuk muannats. Dan hari ini insyaallah kita akan mengulang sedikit kembali at-tamrin as-sadis, latihan ke-6 yang ada pada halaman 113, 113. Bagi ikhwah wa akhwat di rumah, pendengar dan pemirsa Roja yang ikut belajar bahasa Arab bersama kita, silakan silakan lihat bukunya Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, At-Tamrin As-Sadis dari Ad-Darsus Sadisa Asyara. Dan alhamdulillah pada malam ini al-ikhwah di studio sudah berkumpul. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ikhwan? Alhamdulillah bi khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan bikum. Kita masuk ke at-tamrin as-sadis. Perintahnya di sini iqra ma yali muta'ammilan al-asma' ad-dallata 'ala al-alwani. Iqra ma yali, ma mana iqra ma yali ya ikhwan? Bacalah apa yang berikut muta'ammilan, dengan memperhatikan al-asma' ad-dallah, isim-isim yang menunjukkan 'ala al-alwan, pada warna. Naam, al-alwan jama' daripada launun. Launun alwanun. Nah. Di sini antum hanya diminta untuk membaca saja dan memperhatikan isim-isim yang menunjukkan warna. Dan antum lihat di sini, nanti antum akan temukan adanya penggunaan warna untuk muzakkar maupun untuk muannats. Dan kita mulai dari ikhwah di studio. Kita minta al-awwal anta ya Maulana. Iqra. Bismillah. Al-awwal. Naam. Sya'ru ra'si aswadu wa lihyati baydau. Naam. Terjemahkan. Rambut kepalaku berwarna hitam dan jenggotku berwarna putih. Naam. Mana isim ad-dal ala al-laud? Aswad wa baydau, ya Ustaz. Naam, aswadu dengan baydau. Aswadu di situ muzakkar wala muannats? Muzakkar. Kenapa dia muzakkar di situ posisinya? Nah, terkait dengan anak kalimat sya'ru. Pada sekedarik sya'ru mudhakar, maka aswadu juga mudhakar. Adapun bayudha'u kaitannya dengan kalimat apa ini? Lihya mu'annath. Pada sekedarik bala. Maka bayudha'u ikut mu'annath. Nah, dan kedua-duanya sekali lagi mamnu' minas sarf. Tidak boleh ditanwin. Aduh. Tidak boleh aswadun dan tidak boleh bayudha'un. Harus aswadu dan bayadau. Fahimtum ya ikhwan? Fahimna insyaallah. Tafadhal. Wasil ya anta ya Rabi'. Al-thani. Al-thani. Uridu qalaman azraqa wa hakibatan hamra'a. Naam. Saya ingin pulpen warna biru. Naam. Dan tas warna merah. Naam. Aina al-ism ad-dal ala al-alwan? Qalaman ya Ustaz. Al-laun. Oh, al-laun azraqa ya Ustaz. Azraqa dengan hamra'a. Nah, di sini keduanya mansub. Azraqa maupun hamra'a. Karena sebagai apa dia di sini? Na'at ya Ustaz. Na'at dari Yang azraqa na'at dari qalaman. Naam, qalaman mansub. Naam, qalaman mansub, maka azraqa juga mansub. Adapun hamra'a? Hamra'a adalah ila hakibah. Naam. Hakibatan. Dia na'at daripada hakibatan, maka dia juga harus mansub. Karena hakibatan muannats, maka hamra'a juga muannats. Muannats. Syukran ya akhir karim. Wasil ya jatmiku ats-tsalits. Ats-tsalits. Huwa asmaru wa zaujatuhu aidon samra'u. Naam. Dia berkulit coklat. Nah, ini kulit dia, sawah matang ini maksudnya. Ya, kulit kita rata-rata Indonesia asmar. Sawah matang, coklat. Nah, sahih. Dia berkulit sawah matang dan istrinya juga berkulit sawah matang. Syukran ya akhi. Jazakallah. نعم نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا عبد الرحمن نعم سر يا silakan anda pendengar maupun pemirsa roja di manapun anda berada yang ingin turut bergabung menjawab latihan-latihan pada program bimbingan bahasa Arab ini di mana kita telah membaca beberapa nomor dari latihan ke-6 di halaman 113 untuk anda yang baru bergabung ya di 0218236543 kita angkat ya halo. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan Umu Abdullah di Solo. Naam. Baik. Silakan Umu. Masyaallah. Umu Abdullah, bagaimana bisa terus-menerus bisa masuk ya di teleponnya? Luar biasa ini. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi dipantang terus sebetulnya. Masyaallah. Kaifa haluki? Ahabah bihayir wa kaifah halukum ya Ustaz. Ana bihayir alhamdulillah, syukran. Tafadzuli ya Umma Abdillah. Rakam al-Rabi. Al-Rabi. Saya Ratul Mudiri Khadra'u. Naam. Saya Ratul Mudarisi Baidu'u. Naam. Tarjimi. Murid Sayara. Mobil Bapak Kepala Sekolah hijau dan mobil Bapak Guru putih. Naam. Khadra'u hijau, baydau putih. Naam. Kenapa kedua-duanya bentuknya muannas ya? Karena kembali ke sayyaratun. Nah, di sini posisinya mana? Sebagai apa di kalimat ini? Sayyaratul mudiri khadra'u. Khadra'u makna khadra'u khabar. Ada sekitar khabar, ada khabar. Nah, begitu pula bayda'u juga khabar. Yang sudah kita pelajari bahwa mubtada dan khabar dari segi jenis harus sama. Maka kalau mubtada'nya mu'annath, khabarnya juga mu'annath. Nah, begitu pula di sayyarah al-mudarris juga mu'annath, maka bayda'u juga harus mu'annath. Nah, maratan thaniyah, sekali lagi al-khamis. Al-khamis hadhil baqaratu sauda'u jamilatun. Naam. Tarjimi. Sapi betina yang hitam, warna hitam ini indah, bagus. Naam. Maratan thaniyah ya Umma Abdillah, bagaimana? Sekali lagi terjemahannya. Sapi betina yang berwarna hitam ini indah. Naam. Mana isim ad-dal ala al-laun? Isim hari. Isim yang menunjukkan warna, yang mana Umu? Warna. Hadihil taqaratu. Yang menunjukkan warna yang mana kalimatnya? As-sauda'u. As-sauda'u. Naam. As-sauda'u. Di sini dia bentuknya mudzakkar wala muannats? Muannats. Kenapa? Na'at dari al-Baqarah. Naam, na'at daripada al-Baqarah. Al-Baqarah muannats, maka as-sauda juga ikut muannats. Kemudian dia pakai alif lam di sini, as-sauda'u. Kenapa dia pakai alif lam di sini? Karena na'at ya dari al-Baqarah. Nah, man'utnya juga al-Baqarah. Pakai alif lam. Naam, syukran. Syukran ya Umma Abdillah, Masya Allah. Jazakillah khair, muntaz. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Abdillah dari Solo, Jawa Tengah, yang bergabung di malam hari ini untuk kesempatan pertama. Dan melanjutkan dari apa yang telah dijawab dari Umma Abdillah tadi, silakan untuk penelpon yang kedua kita persilakan. Naam. Halo. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Ibu Mutmainah. Naam, Ibu Mutmainah. Mohon maaf Ibu Mutmainah, sebelum kita lanjutkan, silakan untuk mengecilkan atau dimatikan saja volume radio atau televisinya Umu. Baik. Silakan. Rokom As-Sadis, silakan Ibu Mutmainah. As-Sadis. Nah. Hadi waroka warokotu as-sadis ya. Yang keenam Umu ya. Ibu Mutmainah nomor 6. Nomor berapa? Keenam. Nomor 6. Iya. Ma'ajlal hadihi zahrotan hamro'u. Baca sekali lagi, ulang sekali lagi Ibu Mutmainah, masih banyak yang kurang tepat. Ma'ajmala hadihir hadihir zahrotan hadihir zahrotal hadihir zahrotan hamro'a. Jangan dibaca zahrotan, hadihir zahrota. Hadihir zahrota hamro'a. Ada alif lamnya, al-hamro'a. Baca alif lam. Hamro'a. Ada alif lamnya Bu Mutmainah, al. Al-nya dibaca? Ya. Al-nya dibaca al-hamra'a. Hamra'a. La, jangan hamra'a saja. Dibaca al-nya, al-hamra'a. Al-hamra'a. Nah, ada alif lamnya di situ kan, Bu Mutmainah? Iya. Iya. Mana di sini isim yang menunjukkan warna, Bu Mutmainah? Al-hamra'a. Al-hamra'a. Tolong diterjemahkan dulu semuanya. Alangkah indahnya bunga mawar ini, bunga mawar warna merah ini. Naam, az-zahra artinya bunga secara umum. Hamro. Bunga. Iya. Tidak harus bunga mawar, az-zahra. Tidak zahra, selalu artinya mawar. Di situ bunga secara umum. Alangkah indahnya bunga mawar merah ini. Nah, az-zahra, Bu Mutmainnah, maknanya secara umum artinya bunga saja. Iya. Tidak harus dia mawar. Bunga mawar. La, la. Dia bunga saja artinya. Az-zahra. Oh, bunga. Alangkah indahnya bunga ini. Bunga merah ini. Naam, itu dia. Sahih. Bunga yang merah ini. Naam, sahih. Iya. Sahih. Satu lagi, Bu Mutmainnah. As-sabi' hati barokat barokatat baidoa. Sekali lagi, hati warokotan. Hati warokota tan baid. Hati warokota baidoa. Warokotan, dia ditanwin. Warokotan. Hati warokotan baidoa. Naam. Terjemahkan, terjemih. Berikan kertas putih ini. Naam. Ya. Mana kalimat yang menunjukkan warna, Bu Mutmainnah? Baidoan. Baidoa, tidak boleh ditanwin dia. Baidoa. Baidoa. Dia mudzakkar atau muannats? Baidoa. Muannats. Muannats. Kenapa dia muannats? Karena warokota ada huruf taknya. Naam. Karena manautnya juga muannats. Muannats. Naam. Syukran. Syukran. Syukran ya Bu Mutmainnah. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Syukran Ustaz. No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mutmainnah atas kebersamaannya di malam hari ini menjawab latihan di latihan ke-6 ini dan sudah menjawab hingga nomor 7 saatnya. Yeah. Nah, silakan untuk melanjutkan di belakang Ibu Mutmainnah tadi dimulai dari nomor 8 untuk penelpon selanjutnya. Now. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ummu Fadil di Jakarta. Ummu Fadil Jakarta. Nah. Ahlan wa sahlan Ummu Fadil. Alhamdulillah. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khairu wa antum? Ana bi khairu alhamdulillah. Syukran. Tafadhali ya Ummu Fadil, ats-tsamin wa at-tasi' wal 'ashir. 3 soal tidak mengapa? Ya, Allah Ustaz. Tafadhali. Liman hadhihi sayyaratu safra'u. Sekali lagi, Ummu Fadil. Liman hadhihi sayyaratu safra'u. Naam, as-sayyaratu safra'u. Terjemih. Ya, milik siapakah mobil yang berwarna kuning ini? Naam. Mana isim yang menunjukkan warna? Safra'u. As-safra'u. Ini mudzakkar atau muannats? Muannats. Nah, mudzakarnya apa di sini? Asfaru. Asfaru. Nah, kenapa di sini muannats? As-safra'u. Karena manutnya muannats. Mana manutnya? Manutnya muannats. Betul, betul Ummu Fadil. Karena manutnya muannats. Nah, naatnya yang mana naatnya? Naatnya yang safra'u. As-safra'u. Kenapa as-safra'u muannats? Karena manutnya in qata. In qata. Terus baik, Ummu Fadil di Jakarta. Sudah menjawab belum saatnya? Belum selesai. Alhamdulillah, hampir selesai dari nomor 8. Nomor 8 baru selesai. Kita ulang kembali nomor 8 mungkin. Silakan. Nah. Baik, silakan untuk Anda. Ummu Fadil mungkin akan tersambung kembali atau penelpon yang lainnya dimulai dari nomor 8. Silakan untuk Anda, untuk penelpon nomor ke-4 di malam hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Bapak? Sunanto Al-Hadi. Iya. Ingin bertanya atau ingin menjawab latihan di malam hari ini? Ingin membaca. Ingin membaca. Baik. Dengan siapa, di mana? Sunanto Al-Hadi Jambi. Sunanto Abdul Hadi. Abdul Hadi ya. Di Jambi. Jambi. Al-Hadi Jambi. Di Jambi. Nah, Abdul Hadi. Nah, ada bukunya Pak Abdul Hadi? Ya, saya lihat. Tidak ada Ustaz, maaf, maaf, film kita pernah. Pak Abdul Hadi melihat televisi? Iya, Ustaz. Nah, dengarkan saja yang ada di gagang teleponnya. Matikan saja suara televisinya. Iya, baik-baik. Sudah, Pak Abdul Hadi? Iya. Baik, silakan. Nomor 9, Pak Abdul Hadi. At-tasi'. At-tasi', ya. Ahada daftaru zilghilafi al-ahmar al-asfar. Naam. Lati ya Hafsah. Naam. Di sini kita punya kebiasaan semua harakatnya dihidupkan, Pak Abdul Hadi. Baik, baik. Mohon semuanya dihidupkan. Nah, tafadhal. Ahada daftaru zul ghilaf al-asfari lati ya Hafsah? Ya Hafsatu. Ya Hafsatu. Naam, ahsant, ahsant. Tarjim ya akhi al-karim. Apakah daftar atau apa ini? Daftar buku tulis. Daftar buku yang bersampul kuning punyamu ya Hafsah? Naam. Apakah ad-daftar itu artinya buku tulis, Pak Abdul Hadi? Iya, daftar. Kurasa izan ya. Naam, sahih. Apakah buku tulis ini, ulang sekali lagi? Apakah buku tulis ini, buku tulis yang berwarna bersampul kuning ini milikmu ya Hafsah? Naam, Masya Allah. Aina al-ism alladhi yadullu 'ala al-lawn? Aina huwa? Aina Ustaz? Aina al-ism alladhi yadullu 'ala al-lawn? Isim yang menunjukkan warna. Yang mana kalimatnya, oh, Pak Abdul Hadi? Al-asfar. Al-asfar, ahsant. Al-asfar huna mudhakkar wala mu'annath? Mudhakkar Ustaz. Mudhakkar. Limadha yakun mudhakkar huna? Li'anna huna mudhakkar. Al-ghilaf, ma mawqi'uhu min al-i'rab huna? Al-ghilaf di sini? Ghilaf. Al-ghilaf kaitannya dengan al-asfar sebagai apa? Ma'rab tu na'at mungkin. Man'ut, man'ut. Man'ut. Na'atnya al-asfar. Al-asfar na'at, ghilaf man'ut. Naam. Dan na, dan kaidahnya na'at itu mengikuti al-man'ut. Iya, mengikuti man'ut, iya. Wasil, wasil al-ashir. طيب. ما أجمل تلك الشجرة الخضراء ما أجمل تلك الشجرة الخضراء التي أمام الجامعة. نعم الجامعة ولا جامعة ولا جامعة أمام الجامعة. نعم أمام الجامعة أحسنت. ترجم يا شيخ عبد الهادي. ألنك إندهنا pohon yang berwarna hijau itu yang berada di depan kampus. Naam, mumtaz, Masya Allah. Aina al-ism aladhi yadullu ala al-lawn? Ala al-lawn, al-khadra. Al-khadra. Al-khadra huna mudhakkar wala mu'annath ya Abdul Hadi? Mu'annath ya Ustaz. Mu'annath, ahsant, ahsant. Barakallahu fiik, syukran ya Abdul Hadi. Barakallahu fiik, insyaAllah ila liqa. Ila liqa insyaAllah, barakallahu fiik. Fil-usbu' al-mustaqbil. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Sumanto Abdul Hadi tadi ya dari Jambi, dan kita tunggu kebersamaannya kembali di pekan yang akan datang insyaallah. Baik. Bagaimana Ustaz? Kita selesai sudah selesai. Latihan ke-6, kita masuk ke at-tamrin as-sabi. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. As-sabi' ضع في الفراغ فيما يلي كلمة تدل على لون مناسب. التمرين السابع ini ikhwan masih terkait dengan pelajaran sebelumnya atau latihan sebelumnya. Masih terkait dengan apa ini? Al-laun, warna. Kalau tadi di latihan sebelumnya antum diminta baca saja dan memperhatikan contoh-contoh untuk memperkuat pemahaman kita terhadap al-laun ini, sekarang giliran antum diuji di sini. Ini prakteknya di sini. Musta'idun ya ikhwan, siap? Nah, perintahnya di sini dha' fil faraghi. Apa artinya dha' fil faraghi? Letakkan pada tempat yang kosong. Fi ma yali? Apa yang berikut? Kalimatan? Sebuah kalimat. Sebuah kata. Sebuah kata. Tadullu ala launin yang menunjukkan kepada warna munasibin yang cocok, menunjukkan warna munasibin yang sesuai. Tadi maksudnya sesuai di sini mana mudzakkar, mana muannas. Paham tuan? Nah, di sini prakteknya. Ada berapa soal di sini? Indana tis'atu as'ilah. Sahlun insyaallah. Wa ats-tsalatsatul ula nabda' min al-ikhwah huna fi studio. Tiga soal yang pertama kita minta ikhwah studio. Asy-syekh hadza. Anda turid an taqra ya syekh? Turid an taqra? Mau baca, Pak? Tafadhal. Kalau mau baca tafadhal. Tafadhal. Kalau tidak langsung aja. Naam, tafadhal. Sya'run sya'ru ra'sika. Iya, sya'ru ra'sika titik-titik. Sya'ru ra'sika. Sauda. Sauda, teruskan. Sauda. Walihyatika. Walihyatu. Walihyatuka aswadu. Aswadu. Nah, yang pertama sauda, yang kedua lihyatuka. Walihyatuka aswadu. Baidau. Baidau. Ganti lagi sekarang. Baidau. Ulang lagi, Syekh. Ulang lagi jawabannya bagaimana? Perhatikan lagi sya'ru ra'sika apa? Sya'ru ra'sika sauda. Sauda. Kenapa sauda? Kenapa sauda? Sauda muannats. Ala sekedarik? Kenapa pakai muannats ini? Muannats. Mudzakkar ya. Nah, sya'r mudzakkar atau muannats ya, Syekh? Mudzakkar. Mudzakkar. Nah, jadi sauda sahih. Aswadu. Aswadu, ahsant. Maratan thania, ulang sekali lagi. Sya'ru ra'sika aswadu. Sya'ru ra'sika aswadu. Kemudian walihyatuka apa tadi? Baidau. Baidau, mumtaz. Terjemahkan. Kepala rambutku. Hah? Bukan rambut kepala. Apa kepala rambut? Rambut. Nah. Rambut kepalamu. Ya. Berwarna hitam. Naam, sahih. Dan jenggotmu berwarna putih. Mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ya Syekh. Jazakallahu khair, masyaallah. Bidayah thayyibah insyaallah. Atsani, tafadhal ya Maulana, wasil. Atsani. Haqibati hamra'u. Haqibati hamra'u. Naam. Tasku berwarna merah. Hamra'u muannats wala mudzakkar? Muannas ya Ustaz. Limadha ikhtarta muannas? Kenapa antum pilih muannas? Karena sesuai dengan haqibah. Haqibah muannas, maka dia juga mana. Ahsan. Barakallahu fiik. Al-thalith. Idzan indana arba'atu asilah, laysa thalatha. Naam Ustaz. Nah, anta al-thalith ya Rabi', wa anta jadmika rakam kam? Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Al-thalith. Hati qalaman asfara. Qalaman asfara, taib. Wawarokotan sofro. Sofro a i u. Sofro a ya Ustaz. Sofro a. Nah, malutan sana ya, ulang sekali lagi. Hati qalaman azrok. Azroko. Nah, antum berubah lagi sekarang jadi azrok. Labas. Hati kolaman azroko wawarokotan sofroa. Anda pikir mau jadi zarkoa di situ, sofroa. Naam. Ya, apa artinya? Datangkan. Berikan. Berikan pulpen yang berwarna biru dan kertas yang berwarna kuning. Ahsant. Barakallahu fiik. Naam. Al-Rabi ya Jatmiko, tafadhal. Al-Rabi. Nahnu naktubu bil qalamil nahnu naktubu bil qalami aswada wal mudarrisu yaktubu bil qalamil aswada. La, bil qalamil aswadi. Ah, afan. Bil qalamil aswadi. Sahih, al-aswadi. Hukum asalnya aswad. Maman umana sarf. Naam, Ustaz. Majrur bil fathah. Nah. Sah? Tapi karena di sini pakai alif lam, maka hilanglah mamnu' min as-sarfnya. Oh. Bil qalamil aswadi. Nah. Maratan thaniya ya akhi. Nahnu naktubu bil qalami aswadi wal bil qalami aswadi? Bil qalami aswadi wal sekarang enggak pakai alif lam. Oh. Al qalam pakai alif lam. Ada sekedarik? Bala. Man utiya pakai alif lam, maka naatnya juga harus pakai alif lam. Oh, iya, Ustaz. Faham tak ya? Maratan tsani. Nahnu naktubu bil qalamil aswadi wal mudarrisu yaktubu bil qalamil ahmari. Mumtaz. Al aswadi dan al ahmari karena pakai alif lam. Nah, Ustaz. Hilang sifat mamnu min as-sarfnya. Sehingga sekarang majrur bil kasrah. Kalau hilang alif lamnya aswada. Oh, nah. Faham tak ya, akhir kirim? Faham tak, insyaAllah. Terjid. Kami menulis dengan pena berwarna hitam dan guru menulis dengan pena berwarna merah. Ahsant. Syukran ya akhi. Jazakallah. Aftah al-majal. Tafadhal ya. Naam Ustaz. Baik, silakan pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon. Kita membahas dari latihan ke-7 dimulai dari nomor 5 di latihan ke-7 ini. Silakan. Untuk penelpon kita di malam hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Bapak Suhardi di Painam. Pak Suhardi di Painam. Di mana itu, Pak? Di Sumatera Barat. Sumatera Barat, baik. Di Palembang atau di mana, Pak? Padang? Di Padang, betul. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Pak siapa tadi? Pak Suhardi, ya. Pak Suhardi. Nah. Pak Suhardi mau baca malam ini insyaallah? Insyaallah. Nah, ada bukunya Pak Suhardi? La. Ma indaka kitab. Baik. La. Bagaimana sekarang, sudah terlihat bukunya di layar televisi? Sudah. Tafadhal, silakan. Pak Suhardi berarti rakam al-khamis dan as-sadis. 5 dan 6. Tafadhal. Sayyarati as-safra wa sayyarati zamili wa sayyaratu zamili na'am khadra'u nam sekali lagi Pak Suhardi, dihidupkan semua harakatnya. Kita di sini punya kebiasaan dihidupkan seluruh harakat, baik di huruf terakhir semuanya dihidupkan. Masih lagi, sayyarati safra'u wa sayyaratu zamili khadra'u sahih. Betul sekali. Tolong diterjemahkan Pak Suhardi. Mobilku berwarna kuning dan mobil zamili berwarna hijau. Zamili, apa arti zamili? Apakah itu nama orang? Atau nama orang. Zamili teman saya, Pak Aswardi. Zamili itu kalimat zamilun tambah ana. Sehingga zamili kawan saya, teman saya. Ya. Fahim tak Pak Aswardi? Fahim tak? Paham. Nah, teruskan. As-sadis nomor 6. As-sadis liman zalikal baitu Zulbabi Ahmara. Tidak pakai alif lam warnanya, begitu saja. Zulbabil Ahmari. Naam. Sekali lagi, maratan thaniya Pak Suhardi. Liman zalikal baitu Zulbabil Ahmari. Mumtaz. Terjemahkan. Milik siapa rumah itu yang memiliki pintu berwarna merah? Mumtaz. Masya Allah. Mumtaz. Terima kasih banyak Pak Suhardi. Masya Allah. Syukran. Terima kasih. Jazakallah khair. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Suhardi ya di Sumatera Barat. Jazakumullahu khair atas kebersamaannya. Dan silakan untuk Anda penelpon ke-6 di malam hari ini. Kita melanjutkan apa yang telah dibaca Bapak Suharti tadi di latihan malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Said di Bogor. Ummu Said Bogor, nah. Nah. Ahlan asalan ya Ummu Said. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifa haluki? Kaifa haluka anta ya Ustaz? Alhamdulillah bukhair. Kecilkan radionya atau televisinya Ummu Said. Nah Ustaz. rakam asabi asada. As-sabi' lan, na'am. As-sabi' al-thamin wa-tasi' thalathatu asila, ma fi mushkilah? Na'am, Ustaz. Tafaddali. Ma ajmala hadhil baqarata sawda'a. Na'am. Maratan thaniyah, ya Amma Sa'id. Ma ajmala hadhil baqarata sawda'a. Na'am. Tarjim. Alangkah bagusnya sapi berwarna hitam ini. Na'am. As-sawda'a. Sauda'ah mudzakkar wala muannats? As-sauda'ah muannats. Muannats. Kenapa dia muannats? Kenapa Ummu pilih muannats? Itu manutnya baqarah muannats. Ahsanta, ahsanta. Teruskan. Al-thamin. Al-thamin. La taktub bil qalamil ahmari. La taktub bil qalamil ahmari. Naam, tarjim. Jangan kamu menulis dengan pulpen merah. Ahsanti. Al-ahmar mudzakkar wala muannats? مذكر. لماذا اخترتي مذكر؟ من قلنا القلم مذكر. القلم مذكر. الأخير التاسع. التاسع. المنديل الأبيض وسخون. المنديل الأبيض وسخون. وسخون. نعم. نعم. ترجم. سابو tangan berwarna putih itu kotor. Naam, sabu tangan yang berwarna putih itu kotor. Ahsanta. Al-abyad mudzakkar wala muannats? Mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar, ahsanta. Barakallahu fiik. Barakallahu. Jazakallahu khair ya Ummu Sa'id. Ustaz, mau nanya itu Ustaz kamus yang karangan Ustaz, belinya di mana Ustaz? Cari kemana-mana enggak dapat saya. Naam, kebetulan sedang habis, nanti insyaallah tidak lama lagi akan cetak lagi. Nanti informasinya akan disampaikan di akhir insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Sa'id dari Bogor, terima kasih atas kebersamaannya dan sudah menjawab dari ke semua nomor di nomor latihan ke-7 ini, Ustaz. Kita lanjutkan atau Nah, aku terah 5 daqiq ya dulu, Ustaz. Baik, Ustaz. Nah, tapi sebelum kita masuk ke istirahat, kita lihat dulu latihan 8 di sini. Di sini ada nama-nama yang nanti akan kita jelaskan, ada yang mamnu' minas sarf dan ada yang tidak mamnu' minas sarf. Nanti insyaallah akan kita baca setelah kita istirahat 5 sampai 10 menit insyaallah. Baik, ikhwatul Islam pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke latihan ke-8 di halaman 114. Namun sebelumnya kita akan jeda dengan beberapa jeda berikut ini. Tetap bersama kami di radio maupun Roja TV pada program bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC hafizahullah taala. Nah. Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program kajian ilmiah, program bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua dengan buku panduan Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha. Dan mungkin Anda yang baru saja bergabung, kita telah membaca dan mengikuti beberapa latihan pada sesi pertama tadi atau sebelum jeda tadi. Anda yang baru bergabung dapat langsung membuka pada pelajaran ke-16, di mana kita telah sampai pada latihan ke-8 atau langsung saja pada halaman ke-114. Baik, kita akan simak kelanjutan pelajaran kita di malam hari ini kepada Ustaz Faliyat Afadal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mulah wa ba'd. Na'ud maratan thaniyah, kita kembali ke bahasa Arab. Masih di ad-darsus sadis asyar, di pelajaran 16. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin, latihan ke-8. Namun sebelum itu ada satu hal yang ingin disampaikan di sini terkait dengan jamak daripada warna-warna baik mudzakkar maupun muannats. Dan sehingga ini pernah ditanyakan waktu itu. Pernah ada yang bertanya tentang jamak daripada warna-warna. Di sini penulis Ustaz Abdurrahim, penulis buku ini, beliau menulis buku panduan Durusul Lugho tapi dengan versi bahasa Inggris karena diperuntukkan untuk orang Inggris waktu itu, orang Amerika kalau tidak salah. Beliau menyebutkan di buku panduannya bahwa hanya ada satu bentuk jamak, baik untuk bentuk mudzakkar maupun muannasnya sama, dan wazannya adalah fu'lun. Wazannya fu'lun, sehingga kalau aswadu dengan sauda'u wazannya fu'lun sudun. Kemudian ahmar hamra'u, bagaimana ininya jamaknya? Humrun. Karena tadi wazannya atau polanya atau rumusnya fu'lun. Nah. Kemudian asmar samra'u menjadi sumrun dan begitu seterusnya. Nah. Abyadu baydha'u, hamukallah. Abyadu baydha'u fu'lun wazannya bagaimana? Ba, kemana tengah-tengahnya ya? Enggak, tidak mungkin ba-nya di dhammah karena ada ya setelahnya. Bukan, tidak mungkin buyidun. La la, biidun. Biidun menyesuaikan ya-nya. Ya-nya tidak berubah. Yang berubah harokat huruf ba-nya. Darinya buyidun jadi biidun karena dia untuk penyesuaian dengan huruf ya. Nah. Nah, ini faedah yang insyaallah bermanfaat. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Ta'ammal ma yali. Ma makna ta'ammal ma yali ya ikhwan? Perhatikan apa-apa yang berikut. Nah, ini tidak ada soal yang dijawab. Bahkan sampai latihan ke-10 pun semuanya hanya memperhatikan dan membaca saja. Tidak ada latihan yang perlu dijawab di sini. Hanya ada kaidah-kaidah penting yang perlu dicatat. Di latihan ke-8 antum lihat ada dua daftar nama mudzakkar, nama laki-laki. Yang pertama ada Khalidun, kemudian Hamidun, Aliun, Hishamun. Ra'aitum ya ikhwan, antum lihat? Di sini kalimat Khalidun, Hamidun sampai Hishamun semuanya munawwan. Semuanya diakhiri dengan tanwin. Ada sekedarik? Khalidun, Hamidun, Aliun, Hishamun. Namun ada beberapa nama mudzakkar yang memenuhi minas sharf sebagai tambahan dari apa yang pernah dulu kita bahas di jilid 1. Siapa yang masih ingat? Nama mudzakkar yang tidak boleh ditanwin, memenuhi minas sharf yang pernah kita bahas di jilid 1, di akhir-akhir jilid 1. Di antaranya nama mudzakkar yang nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh misalnya. Oh. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu dan seterusnya. Talhatu dan seterusnya. Di sini ada Umaru. Lihat di latihan ke-8. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Semuanya wazannya sama itu. Anda melihat polanya sama. Polanya Fu'alu. Ada sekali lagi ya Kwan? Balak. Fu'alu, huruf pertama di dhammah, huruf kedua di fathah. Fu'alu, sehingga tidak boleh tanwin semuanya. Umaru, Umar ma'ruf. Zufar, Zufar ini disebutkan oleh penulis di sini nama orang juga, nama mudzakkar. Adapun Hubal, Hubal ini nama berhala pada zaman Jahiliyah yang disembah. Kemudian ada Zuhal. Zuhal ini nama bintang. Indian ini Zuhal ini nama lain daripada Saturnus. Planet Saturnus. Orang Arab bilang apa itu? Planet itu? Zuhal. Zuhalu. Paham tak? Nah. Lihat di sini ada keterangannya. Hubal, Hubalu ismu solamin. Zuhal ismu kaukabin, nama bintang, planet yani. Disebutkan di sini oleh penulis di buku panduan memahami durusul lugha ini dalam versi bahasa Arab, bahasa Inggrisnya dia mengatakan maknanya Saturnus. planet Saturnus, Zuhal. Nah, wadih ya Ikhwan? Wadih, insyaAllah. Nah, antum lihat di sini polanya. Polanya sama. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Polanya bagaimana ya Ikhwan? Wazannya bagaimana? Fu'alu. Fu'alu. Nah, dari situ kita katakan nama laki-laki yang wazannya fu'alu mamnu minas sarf. Wadih? Nah, itu saja yang ingin dijelaskan di sini. Kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Sama perintahnya, ta'ammal ma yali. Di sini ada nama lain yang mirip dengan Umar di latihan ke-9 ini. Ada nama lain yang mirip dengan Umar, yaitu Amrun. Amrun, antum dengarkan kalimat Amrun. Itu ada berapa huruf yang kita dengar ketika ana membacakan Amrun? Ada berapa huruf? Tiga. Ain, mim, ra. Tapi sebenarnya dalam tulisan ada waw di belakang yang harus ditambahkan. Waw ini ditulis tapi tidak dibaca. Dan adanya waw ini, waw di belakang kalimat Amrun ini harus diletakkan untuk membedakan mana Umar dan mana Amrun. Karena kalau wawnya hilang, pasti bacaannya apa? Umar. Tidak mungkin Amr. Tidak mungkin Amr. Amrun tidak mungkin. Maka untuk membedakan mana Umar dan mana Amrun, maka harus ada apa? Waw. Waw setelahnya. Kemudian hal yang juga menjadi pembeda antara Umar dan Amrun, dari bacaannya saja antum sudah tahu bisa membedakan. Umaru, Amrun. Bedanya apa ini? Umar mamnu minas sarf, Amrun tidak mamnu minas sarf. Faham tum? Dia munawwan. Kemudian nanti antum akan temukan nanti di beberapa contoh setelahnya ini dia bisa berubah-ubah wawunya itu. Wawunya bisa berubah jadi alif. Dalam kondisi mansub Umaran, Amran misalnya, Amran dalam kondisi mansub kalimat Amrun menjadi Amran, itu wawunya berubah menjadi fathah alif. Ketika jadi majrur Amrin, berubah tidak wawunya? Berubah. Nah, tidak, tetap waw. Sehingga kalau dalam kondisi marfu dan dalam kondisi majrur dia tetap begitu. Amrun, Amrin, tetap ada wawunya. Tapi ketika dalam kondisi mansub bagaimana? Amran dengan fathah, dengan alif. Akan kita baca sekarang insyaallah. Ana minta ikhwan studio baca. Tafadhal ya Jatmiko. Al-alif Ustaz. Naam. Al-awwal hadha at-tullabu ismuhu tullab, sahih? Hadha at-tullab. Hadha at-talibu. Naam. Ismuhu Amrun. Hadha at-talibu ismuhu Amrun. Naam. Hadha at-talibu ismuhu, kalau disambung begitu, sekedarik. Bala Ustaz. Amrun, lihat. Ketika antum dengar kata Amrun, sekali lagi, ada berapa kata yang antum dengar? Tiga. Ada berapa tiga huruf Amrun? Tiga. Tiga. Ain, mim, ra. Tapi ketika ditulis, bagaimana tulisannya? Ada apa di situ? Ada waw. Untuk apa waw ini? Pembeda, Ustaz. Membedakan antara apa dengan apa? Antara Umar dan... Nah, membedakan antara Umar dengan Amrun. Nah. Teruskan. Al-Thani. Al-Thani. Aina Amrun. Aina Amrun, keduanya dalam kondisi marfu' ala sekadalik. Bala. Teruskan. Al-Thalis. Dharaba Amrun Umara. Dharaba Amrun Umara. Siapa yang memukul dan siapa yang dipukul? Yang memukul Amrun, yang dipukul Umar. Terjemahkan. Amrun memukul Umar. Nah, Amr memukul Umar. Nah. Ar-Rabi. Amrun talibun jadidun. Naam. Amr seorang siswa baru. Naam, ahsant. Ini alif. Dan semuanya antum lihat di bagian alif ini semuanya kalimat Amrun dalam kondisi marfu'. Maka bagaimana tulisannya? Huruf terakhirnya waw. Sekarang di bagian ba antum akan lihat Amran dalam kondisi mansub. Iqra ya Rabi'. Al-ba'u. Al-awwalu. Ara'aita Amran? Naam. Lihat sekarang di sini. Amran. منسوب أليس كذلك؟ بلى يا لماذا أستاذ. يا ربيع؟ لأنه مفعول به يا أستاذ. مفعول به أحسنت. Dan di sini apa yang antum lihat di sini? Apakah sama seperti ketika marfu tulisannya? Apa yang berubah? Wawunya jadi alif ya. Ahsant. Nah, selain harokatnya tentu jadi fathah. Kedua, al waw jadi alif. Al-alif. Begitu pula contoh yang kedua dan ketiga. Iqra. Nah. Athani sa'alal mudarrisu amron as'ilatan kathirotan. Nah. Tarjim. Guru itu bertanya kepada Amr pertanyaan yang banyak. Naam. Sama di sini juga dalam kondisi mansub. Mansub. Ya, naam, dengan alif belakangnya. Naam. Teruskan. Ats-tsalitsu. Daraba Umaru Amran. Naam. Umar telah memukul Amr. Nah, sekarang siapa yang memukul dan siapa yang dipukul di contoh yang ketiga ini? Yang memukul Umar ya Ustaz, yang dipukulnya Amr. Amran. Nah. Jadi beda antara alif dan ba apa di sini Rabi? Kalau alif keadaan marfu dia dengan wau. Wau di kalau, akhir hurufnya. Kemudian kalau di sini ba? Kalau mansub dia wau-nya berubah menjadi alif ya Ustaz. Ahsant. Barakallahu fik. Lalu bagaimana kalau majrur? Tafadhal ya Maulana. Jim. Al-jim. Al-awwal hadha kitabu Amrin. Naam, Amrin sekarang majrur, terus kedarik? Bala ya Ustaz. Apa posisinya di sini? Ma mawki'uhu min al-i'rab huna? Mudafun ilaih. Mudafun ilaih, ahsant. Lihat di sini huruf terakhirnya apa? Ya? Al-wawu. Tetap wawu. Teruskan. Al-thani. Al-thani liman hadhal qalamu huwa li amrin. Huwa li amrin. Ahsant. Huwa li amrin. Lagi-lagi di sini majrur. Harus ditarik. Kalau amrin di sini majrur kenapa? Ada huruf jar ya Ustaz. Ada harf jar. Yang mana dia harf jarnya? Al-lam. Al-lam. Al-thalith. Al-thalith la'ibtu ma'a amrin. Naam. Lagi-lagi di sini amrin. Amrin. Mudafun. Mudafun ilaih ya Ustaz. Terjib. Tarjim ya akhir kiri. Eh, min al-thani. Min al-thani. Anta tarjim, min al-awwal, awal lam tutarjim ba'd. Lam tutarjim ba'd, min al-awwal. Tapi lah bas, min al-awwal, lah ikra. Al-awwal, hadha kitabu amrin. Ini. Bil-ain, amrin. Hadha kitabu amrin. Ahsan. Ini kitabnya amr. Nah. Nah, ketika jadi amr, jadi alif. Amr, wala amr. Amr. Ain ya. Amr. Ahsant, Masya Allah. Anta al-Arab al-an. Al-Thani liman hadhal qalamu milik siapa pulpen ini? Huwa li'amrin. Nah. Dia milik Amr. Ahsant. Al-Thalis la'ibtu ma'a Amrin. Saya bermain bersama Amr. Nah. Sehingga kesimpulannya, antum lihat di bawahnya ada perbandingan antara Amrun dengan Umar di bawahnya. Kita baca yang terlebih dahulu Amrun. Amrun dalam kondisi marfu dengan waw. Amran dalam kondisi mansub. Mansub dengan apa? Alif di belakangnya. Alif. Amrin juga dengan waw tapi dalam kondisi majrur. Jadi tidak berubah kecuali dua saja. Kalau bukan waw atau alif. Alif. Kapan waw? Ketika marfu atau majrur. Kalau mansub bagaimana? Dengan alif. Dengan alif. Tapi kalau Umar, lihat di sini. Umaru itu dalam kondisi marfu. Umara mansub, Umara juga dalam kondisi majrur. Karena kita tahu bahwa mamnu' min as-sarf majrur bil fathah. Ada sekadar ya, Ikhwan? Bala ya, Ustaz. Wa hadha marra ma'ana min al-mujallad al-awwal. Ini sudah lewat, sudah kita pelajari sejak jilid yang pertama. Barakallahu fikum ya, Ikhwan. Nah, kiranya sampai sini dulu. Selesai sudah pelajaran kita pada malam ini. InsyaAllah latihan-latihan berikutnya akan kita baca di pertemuan berikutnya. InsyaAllah yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum atas bahasan kajian di malam hari ini. Sisa waktu yang ada, kita coba bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Satu di antaranya, ada Abu Salma di Sambas Dua pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang pertama, Ustaz, selain menjadi naat, apakah warna juga bisa menjadi yang selain naat? Iya, di contoh-contoh ada yang jadi khabar. Ada yang jadi khabar, ada yang jadi naat di sini. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, soal nomor 1 pada latihan ke-7, Ustaz. Warnanya, nah, nomor 1 pada latihan ke-7. Iya. Warnanya apakah ada alif lam atau tidak? Latihan ke-7 nomor berapa? 1, Ustaz. Nah, kita berikan ke ikhwah studio. Bagaimana jawabannya? Nomor 1. Tolong dibaca sekali lagi ya. Anta memsik ke mikrofon. Anta ya Maulana. Fahimta soal ya akhir Karim? InsyaAllah. Iqra' soal awal. Sya'ru ra'sika aswadu wa lihyatuka sauda'u. Dua-duanya hitam. Sini pakai alif lam tidak warnanya? Tidak, ya Ustaz. Tidak. Sya'ru ra'sika aswadu, tidak pakai alif lam. Kenapa tidak pakai alif lam di sini? Okay. Kenapa dia? Kalau pakai alif lam salah. La, mubtada sya'ru. Khabar. Aswadu khabar. Dan kita tahu bahwa hukum asal khabar, hukum asalnya adalah nakirah. Tidak boleh pakai alif lam. Sebegitu juga di contoh yang berikutnya, walihyatuka sauda'u atau bayda'u, juga tidak pakai alif lam. Dan sama posisinya. Khabar. Sebagai khabar. Khabar. Dan khabar hukum asalnya apa, ikhwan? Nakirah. Masih ingat tentang mubtada wa khabar? Nah. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Ya. Jadi tidak ada alif lam saja. Tidak ada alif lam di sini. Ya. Karena di sini posisinya sebagai khabar. Khabar. Kalau dia posisinya sebagai khabar, tidak boleh pakai alif lam. Karena hukum asal khabar adalah nakirah, tidak boleh pakai alif lam. Nah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari nomor yang sama, berarti dari Abu Salma juga, Ustaz. Bertanya lagi, Ustaz. Ya. Amrun ketika bertemu dengan alif lam, apakah salah satu hurufnya dibuang? Misalkan ia menjadi mudhaf. Misalkan dia menjadi? Nah, mudhaf. Mudhaf. Setelah amrun ada kata yang mudhaf ilai. Ada alif lamnya. Contohnya? Al-idhafa di antara fungsinya untuk menunjukkan pemilikan. Contoh bagaimana contohnya? Nah, hadha mithal ghair thabit, ghair mawjud fil waqi'. Setahu saya ini tidak bisa dijadikan sebagai contoh nyata, tidak mungkin itu. Karena al-idhafa di antara hal yang sudah kita pelajari tentang al-idhafa, tujuannya pemilikan. Maksud tarik? Babul masjidi. Nah, sekarang amar mau jadi mudhaf. Bagaimana? Mudhaf ilainya apa? Amarnya fulanah, begitu. Naam. Tapi tetap wawunya tetap ada. Walau naftarid annahu waqi'. Kita anggap aja dia bisa jadi mudhaf. Wawunya hilang tidak? Tidak, karena untuk membedakan antara amar dengan umar, tetap harus ada wawunya. Nah. Baik. Nanti kalau sana tidak ada wawunya, nanti orang menyangka apa? Umar. Nah, sehingga hilang beda antara umar dengan amar. Ya. Apa ada contoh yang disebutkan Abu Salma? Bahkan beliau mengirimkan pesan singkat kembali untuk ralat, Ustaz. Masya Allah. Oh, ralat. Baru saja. Oh, amr ini bukan menjadi mudhaf, Ustaz, tapi menjadi man'ut. Artinya pertanyaan tetap sama. Alif lamnya tetap. Apakah dibuang? Tetap. Tetap tidak dibuang. Alif lam. Maksud saya alif di amr ini. Sebagai man'ut dalam kondisi mansub, gitu maksudnya. Bisa. Amran mujtahidan misalnya. Ra'aitu amran mujtahidan. Bisa. Nah, tetap dia tetap fathah, alifnya tetap tidak hilang. Dalam kondisi apapun, waw alif apapun tidak hilang. Iya. Nah. Ya, tentunya tidak menghilangkan alif tersebut. Betul. Walaupun betul, dia menjadi apapun ya. Asan. Dalam kondisi mansub, kita katakan dia mansub dengan alif nanti di belakangnya. Nah. Baik. Nah. Dan mungkin itu Ustaz dari beberapa pertanyaan Abu Salma di Sambas menutup kajian kita pula. Abu Salma Sumari, Masya Allah, Barakallahu Fik. Alhamdulillah kita sudah membaca sebagian latihan daripada pelajaran 16. Dan yang terakhir kita bahas terkait dengan warna. Dan kita sudah jelaskan juga bagaimana warna itu jika muzakkar maupun muannats. Kemudian juga yang terakhir yang sudah kita bahas adalah terkait dengan nama laki-laki yang mamnu' minas sarf. Di sini wazannya adalah fu'al. Dan terakhir yang barusan kita bahas terkait dengan kata amrun, baik dalam kondisi marfu', mansub ataupun majrur. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kiranya cukup sampai sini dulu. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.